نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون orang yang paling afdal dan orang yang paling mulia adalah orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba tidak akan bisa melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling afdal dan orang yang paling mulia inilah orang yang melaksanakan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang sangat mulia, ayat yang sangat agung, dan ayat ini menjelaskan hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Hingga orang yang bisa melaksanakan hak tersebut, memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang paling afdal, orang yang paling mulia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, dan dilarang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Orang yang melaksanakan wasiat Allah Subhanahu wa taala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan memberikan wasiat kepada semua manusia, alla ta'budu illa iyyah, agar tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan ayat Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katakanlah sungguhnya qul inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, dan kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mewujudkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling afdal, orang yang sangat mulia. Kemudian sifat yang kedua adalah karena orang tersebut, hamba tersebut, meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, al-isti'anah billah azza wa jalla, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah padanya, untuk bisa melaksanakan dan mewujudkan ibadah tersebut قال الله تعالى في كتابه الكريم واغفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersabar dengan orang-orang yang bersamanya yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan sore hari. Meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan keridhaan Allah Azza wa Jalla dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tadrudil ladina yad'una rabbahum bil hadati wal asy yuriduna wajha ma 'alaika min hisabi min syai' wa ma min hisabika 'alaihi min syai' fatadrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersabar dengan mereka, orang-orang fuqara wal masakin, yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan sore hari dalam rangka untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada hizbih, pada orang yang dicintainya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, benar-benar saya mencintaimu. "La tad'anna dhukura kulli salatin." Janganlah kamu tinggalkan doa di akhir salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah saya pertolongan untuk senantiasa bisa mengingat-Mu. Ya Allah, berilah saya pertolongan untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, berilah saya pertolongan agar bisa memperbaiki ibadah kepada-Mu, ya Allah. Doa yang sangat mulia, doa yang sangat agung, yang mana Nabi SAW merintahkan, jangan kamu tinggalkan doa tersebut di akhir sholat yang kamu lakukan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi kemudahan untuk bisa melaksanakan al-Islam, untuk bisa melaksanakan al-Iman. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dan senantiasa istiqamah terus-menerus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan terjadi. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terwujud. Oleh karena itu berdoalah dan isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang paling afdal, yang paling mulia. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal muslimun, dan sebaliknya, orang yang paling jelek, orang yang paling jahat, orang yang paling jelek di sisi Allah Azza wa Jalla, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terjelek di dunia ini adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari yang pertama. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir, orang-orang musyrikin, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi makhluk yang terjelek. Inna sarad dawabi indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir yang mereka tidak mau beriman pada Allah Azza wa Jalla. Inna sarad dawabi indallahi sumul bukmul ladziina la yaqinun. Sesungguhnya orang-orang yang terjelek, makhluk yang terjelek adalah sum, orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang tidak menjadikan pendengaran dan hatinya untuk mendengarkan kebenaran. Orang yang terjerek di sisi Allah Subhanahu wa taala itu orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka berada di neraka jahanam dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah azza wajalla. Orang yang paling jelek karena dia tidak memberi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau isti'anah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencari ridho Allah azza wajalla. Hidup hanyalah sekedar makan, sekedar minum, sekedar bersenang-senang. Walladzina kafaru yatamattauna wa yakulun kama takulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir di dunia hanyalah hidupnya sekedar makan dan minum dan bersenang-senang dan tempat kembalinya adalah jahanam dan itulah yang layak bagi mereka karena tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di jahanam orang-orang kafir menjadi bahan bara daripada jahanam. Waquduha an-nas wal hijarah, yang mana jahanam waquduha an-nas, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan mereka lah orang-orang kafir yang mereka menempati neraka jahanam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumara. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir digiring menuju jahanam dalam keadaan berombongan menjadi penduduk neraka. Karena mereka orang yang terjelek, orang yang sangat jelek, karena tidak mau beribadah, enggan beribadah, berbalik dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah.